dalam rasa tak tertahan lagi, rasa gundah di dalam dada. Teringat dirimu, terbayang kau selalu setiap malam malamku. Datanglah sayangku, hadirlah kasih. Yeah.